teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Sulitnya berdiri, dunia sendiri. Ide kepala, jari kelana, ramai tapi sepi. Kasur yang temani. Kasur tidur tak teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Kenapa sekarang? Kalau bisa nanti. Aku ini manusia, bisa berkumpul, hanya bisa melihat. Sebatas tetapi neri memberi gambaran, seperti ada yang kurang tanpa sentuhan. Sampai kapan aku harus seperti ini? Senang sendiri, sumpah mati ingin ku bagi. Manusia teratur. Aku ini manusia, manusia kasur. Kenapa sekarang? Kalau bisa